Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajikal karim wali adimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qala Allah ta'ala. Wa inna minhum. Lafariqal yalbuna alsanatahum bil kitab. Litasabuhu minal kitab. Wa ma huwa minal kitab goro. Ojo enang menungso nang Allah Ta'ala wani goro wong sian iku. Wa yakuluna huwa min indillah. Saka pangeran iki. Quran iki asli. Jadi mereka-mereka padahal. Wa ma huwa min indillah. Wa yakuluna Allah kadib. Mereka berani. Bohong. Allah. Ini. Na'udzubillah. Wahum ya'lamun. Sedang mereka mengetahui. Inilah sifat daripada orang-orang Syi'arof itu. Ayat niki sering. Kulo duwasaken bin Al-Habib Syekh bin Ahmad As-Sakaf. Wacanur kata beliau. Saya baca terus sering saya baca. Ini dalam kitab Ali Imran. Ayat 178. Yang artinya. Sesungguhnya wa inna minhum. Di antara mereka orang-orang Nafidho Syiah ada segolongan yang memutarbalikkan lidah mereka. Walak walik ucapani membaca kitab supaya kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari kitab. Litaksabuh minal kitab. Padahal ia bukan dari kitab. Niki pun atas sunnah Nabi bilang dan ini sesuai kalau apa yang anda pegang itu nanti sesuai apa yang anda baca nanti lagi. Okay? Padahal ia bukan dari kitab dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu dari sisi Allah. Tokoh pangeran niki otentik niki. Padahal ia bukan dari Allah. Dan mereka berkata dusta. Aja ana menungso nang Allah Ta'ala, nang Rasulullah berani berdusta terhadap Allah. Sedang mereka mengetahuinya. Niki firman Allah Ta'ala ingkang perlu kita teliti saestu-estu. Sebab mereka-mereka berani ngoten wonten. Lah niki para bapak alhamdulillah. Dua hari lagi kita masuki tahun baru Hijriah 1434 Hijriah. Katanya Al-Habib Al-Ustadz Ahmad bin Husin Dolkar. Sekarang banyak alhamdulillah, alhamdulillah orang-orang Syiah Sampang yang tobat ini, alhamdulillah banyak yang tobat. Ya karena Allah Ta'ala buka hati ini Pak. Moga-moga tahun baru ini bagi mereka dibuka hatinya mereka. Ratus, muka-muka gitu. Terutama ni tokoh-tokoh ini. Mudah-mudahan tokoh-tokohnya banyak, tokoh-tokoh mereka masuk ahlus macam banyak. Kalau sudah berani berbohong terhadap Allah Ta'ala, juga berani berbohong terhadap Rasulullah. Bagaimana ancaman Rasulullah? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kadzaba alayya mu'tamidan balita bawa maka tahu minan nar. Sopo-sopo sing wani-wani godoi aku, tutuh hatisku dari hatisku. Kae dhewe lek ngono nyedakno kon panggonan ana di neraka. Rawahu Bukhari an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu. Dikuatkan oleh sabda beliau, "Idza ra'aitumun nas yasubbuna ashabi faqulu laknatullah ala syarrikum." Konro wong si Arabido mencaci maki sahabatnya ada tempat tanya ini. Mengolok-olok sahabat, menghina sahabat. Katakanlah kepada mereka, mudah-mudahan laknat Allah Ta'ala, laknat Allah tertimpa untuk mereka, untuk kebaikan jelek kamu. Ini ancaman di Kanjeng Nabi. Hadirin yang kami hormati, ini ada dua pertanyaan yang perlu kami jawab. Sebab pertanyaan ini datang kulo hari Ahad. Ada kesempatan kulo nopeniku siap-siap untuk jawab. Hari Ahad, Senin, Selasa, 3 hari. Jadi saya jawab sekarang ini juga. Pertanyaan pertama, kira-kira sing sayangi kulo ro arek kali jenenge, karo alamati. Pak Nur, mengapa orang-orang Syiah sangat membenci sahabat Abu Bakar, Fat Umar, Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Sampai-sampai mereka berani mengkafirkan beliau, masya Allah. Berani memurtadkan beliau. Pertanyaan ini. Lah jawab kula ben sakit. Nggih. Kula jawab kirangan. Mengapa kok mereka benci sangat kali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Sangat musuh Khattab radhiyallahu anhu. Sangat menghina Utsman bin Affan. Gagal, mboten kertas kula. Nggih. Sing jelas kita-kita golongan Ahlus Sunnah Jamaah mulai sangat pucuk para sepuh saleh, mulai sahabat tabiin semua-semua nggih. Ulama sampai yang paling bawah kita-kita ini paling bawah nih wis. Selalu menyampaikan doa radhiyallahu anhum. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, masyaallah, untung sampean. Dengar luar sahabat. Al-Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha. Ini kusto yang mata. Inilah kita. Lah mereka, masya Allah. Bersedek laknatullah. Bagaimana ini kiyo nopo niki? Mas bin Khattab laknatullah. Dilaknat balik. Ini apa itu? Balik anak dia. Ini sering-sering mengatakan kepada Bapak pertanyaan, masya Allah. Okay. Karena apa? Karena kita berkeyakinan bahwa para sahabatlah yang sangat-sangat berjasa membimbing kita secara ibadah Kanjeng Nabi yang Nawa sembahyangi. Yang tak sahabat. Kita bertertos. Ya apa rupai sahabat. Ayo Kanjeng Nabi. Ya apa itu tidak Kanjeng Nabi. Itu semua diketahui sahabat. Nular kita niki. Ini berarti sahabatlah yang menyampaikan ibadah Kanjeng Nabi dan kita niki. Lari sahabat di ilok-ilok. No. Itu kondis yang sembahyang itu. Tekun di mana semua dan sakit. Wong kabeh niku tok sahabat kabeh. Iki lho. Sebab kita berkeyakinan bahwa semua ibadah-ibadah dari Kanjeng Nabi niku disalutkan pada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat juga terutama Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum itu sangat berhasil dan sangat berjasa menguasai dunia dengan Islamnya. Mulai tokoh Asia sampai Eropa, sampai Afrika, sampai timur jauh. Mengenal apa itu Islam? Ini semua jasa-jasa dari para sahabat. Kok gila-gila itu ya apa? Sahabat berjuang mati-matian. Masyarakat agama Islam mati-mati pun pol-polan. Gedonya nih, jiwanya segala macam dikerahlah untuk si agama Islam. Gak tahu si as, gak tahu berjuang mek foya-foya tok mut agama dimari. Iya, mut agama dimari. Takia agama dimari. Ngono jadi besar go. Sing bakal sahabat merokok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu terjadi sepertinya, kalau terjadi sepertinya mereka benar banyak hadis mereka. Mau diwacan gini, mungkin wacan gini, mau diwacan mungkin. Masya Allah niki, niki loh. Hanya Nabi Dawud latus alusi atwalien yaumal kiamah ansohiratin walakabiratin bal dubat dalu saati maktil hasanat. Mungkin tak macam itu, mungkin tak macam itu. Kalau itu terjadi, koyok-koyok pangeran gak adil. Ya apa sing api-api, rokok sing ora elek sarga. Ya apa kira-kira? Ayo. Saya ingin jawaban dari teman-teman pertanyaan iki lho. Sayang konco sing takon gak jenenge karo omah, tak ora palane, tak parane buku-buku tentang Syiah. Cek ngerti. Kedua, dan sahabat-sahabat ini lho. Terutama Bakar, Umar, Utsman, tiga ini lho Pak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar Khattab radhiyallahu an, itu menjadi mertua Kanjeng Nabi. Lah wis ta. Menjadi mertua Kanjeng Nabi. Abu Bakar gada putri namanya Aisyah radhiyallahu anha. Itu istrinya beliau Rasulullah dan paling cinta Rasulullah. Umar Khattab radhiyallahu an punya juga putra yang namanya Sofia, Hafsah. Itu juga istri Rasulullah. Masya Allah. Dan juga yang paling tidak bisa diungkiri Abu Bakar, Umar radhiyallahu an, pasarannya berdamping kali Kanjeng Nabi, apa bisa? Tidak bisa diungkiri sudah. Kenyataan fakta bahwa Makbarah Umar Khattab Umar Siddiq adalah berdampingan langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikafir-kafir tak masya Allah. Ya apa niki? Ya apa niki? Pertanyaan pertama. Kedua, apa betul sahabat Abu Bakar Umar Khattab radhiyallahu anhu merampas haknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Tidak betul dan bohong besar. Sebab Abu Siddiq radhiyallahu anhu diangkat dari khalifah dengan cara mendadak. Wonten ngene kitab Tuhfah Isna Syariah halaman 243 ruwiya Abu Khattab radhiyallahu anhu ala ingatlah inna baita bakar kanat faltatan. Jadi terbeatnya Abu Siddiq radhiyallahu anhu itu secara mendadak langsung wis juga tamam musyawarah langsung Pak. Kenapa nih krono niki kan nyata dari Abu Khattab wa qallahu almu'minina syarraha. Allah taala menjaga orang-orang mukmin agar tidak terjadi kekisruan. Langsung Pak. Abu Bakar Siddiq dilantik dan diangkat jadi khalifah setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dereo wong siap ngene-ngene itu rekayasa mereka Pak. Untuk menanamkan rasa kebencian pada kedua beliau. Beliau. Apa Bakar merampas Ali bin Abi Thalib? Ya Umar Khattab merampas itu untuk menanamkan kebencian pada kita. Padahal enggak begitu. Itu rekayasa mereka naudzubillah min dzalik. Ini supaya diingat-ingat bahwa semua apa yang dikatakan oleh mereka bohong semata-mata. Monggo, semakin kita takon-takon ya soal jawab. Sebab manfaatnya ngaji semakin penting pada jawab. Aja disimpan tu di hati diam saja. Mengko. Kalau bisa saya jawab, tidak ya saya takut guru-guru kulo. Termasuk Alam Ahmad bin Husain takut kulo Habib Zaid. Kira aku dia kulo Habib Zaid. Kira Walid Al Kenah. Serapa sudah itu. Kan kita dia kulo mau. Bak buku hebat luar biasa. Tak butuh kopi tu. Ya, Beb. Makasih jazakallah. Habib Zaid. Al-Hamid ya. Saya takkan beliau-beliau ini karena beliau terus sangat-sangat paham masalah Syiah itu. Niki sebagai komentar pengajian niki. Lah cuma monggo diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala. Ini termasuk bukti kecurangan orang Syiah Rawidah. Kanjeng Allah taala dawuh sing asli Pak ngeten. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Allah taala cerita, aku janji nang Adam. Adam iki lho. Larang aku aja sampe koniku nyedhek-nyedhek sajaro iki. Lali dadakno. Lali dadakno Nabi Adam. Lho ayat iki diplontir ben Syiah. Asale walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam yajid lahu asma. Diplontir ida Syiah. Walaqad ahidna ila adama min qabli kalimatin fi Muhammadin loro isan. Wa aliyin telu. Wa Fatimata papat. Wal Hasan limo. Wal Husain enam. Wal Aimah mindrit infanasi. Enam kalimat yang diselundupkan dalam Quran. Masya Allah ya nopo. Padahal Al-Quran sering-sering saya baca. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la. Kabeh apal kabeh kocok-kocok kura. Semua apal. Alhamdulillah semua apal. Alhamdulillah semoga masyarakat bahagia tahu siapa itu Syiah. Siapa itu Rawidah. Macam-macam. Henti puro kafe. Kecuali bagi orang-orang sing gak ngaji jelas. Orang-orang sing seneng mut'ah. Orang-orang sing ada duit. Udah. Ketiga itu sasaran mereka. Butuh fulus. Seneng mut'ah gak iso ngaji. Itu sasaran mereka. Ulangi lagi. Quran daripada Syiah. Walaqad ahidna ila adama min qabli kalimatin siji. Fi Muhammadin luru. Wa aliyin telu. Wa Fatimata papat. Wal Hasan limo. Wal Husain enam. Wal a'immati min dzurriyyatihim pitu walu. Panasi. Usul kafi. Kalau tidak ada kitabnya. Dan saya baca juga. Tadi. Sohifa rongatus widak telu. Betul bohong niki. Itu memang. Omongnya Syiah. Dari imam mereka. Kulaini. Muhammad dan Ya'abu al-Kulaini. Ya Allah. Ya Allah. Oh, korek. Wong kadang-kadang nambahi wau tok niku murtad kok. Iki gak wau tok niki, 8 kali iman iki. 8 kali iman iki, Pak. 2. Yuku ribuan, Pak. Ribuan sing dipalsu orang Syiah Quran itu. Ya nopo. Sejak dahulu kala, Pak, orang Yahudi, Nasrani paling takut untuk merubah Quran. Gak berani, Pak. Sebab merubah sehari kalimat saja wong Islam sak donya protes. Itu kalau dilakukan oleh orang Yahudi Nasrani. Dadakno si A gak salah kalimat tok 8 kalimat digarno ae. Apa sebab? Banyak pendukung. Dukung akeh dari Yahudi. Beneran ae oh, gak wani, dari wong Nasrani beneran gak wani wong si A dhewe. Adah dah lae iki. Ya apa? Oh, ya Masya Allah. Masya Allah. Untuk apa mereka? Kok ngerubah Quran? Ada 3 asal-asal. Siji. untuk menghilangkan mukjizat Al-Qur'an. Jelas. Orang sing asli masuk mukjizat diwaca rahmat Allah taala mudun. Diwaca penyakit akan hati ilang kabeh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Satu. Dua. Gitu. Qur'an ini dari asyidu Muhammad. Kenyataan ini gitu. Dua barokat. Kalau begitu. Lek Qur'an itu gampang dari barokat. Itu kalau kedua. Atau satos. Hati-hati. Enggak paling-paling di sini asyidu kok. Cedukowo. Imam Mahdi Al-Muntazir. Astagfirullahaladzim. Ya apa, ya apa, ya apa, insyaAllah. Jadi segi alasan Mahdi Al-Muntadar kok. Kok cilici ini? Mosok 1000 tahun singitan kok ke metu-metu. Kok cilici ini? Kalam ya Habib Akil bin Abdullah bin Akili. Mendel kita lah terbahasa ini. Lici. Sebutan ke metu-metu. Ngawak Quran sing asli jari ini. Padahal kalau ada singitan, kalau ada belas. Bapakmu singitan. Tidak ada sesingitan. Jadi sopo. Kedua, dengarkan ini. Quran yang diselingkuh oleh mereka. Kalau Allah Ta'ala wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Masya Allah. Diwocot guna hati tenang pak. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Tenang hati masya Allah. Oleh barokai Al-Quran, oleh rahmat Al-Quran. Al-Ahzab ayat 71 diselingkuhno tambahi disesupno oleh orang Syiah. Kenapa? Wa may yuti illah wa rasulah fi wilayat alien ribuan nih pak ini wilayat alien ngoten tok Ustaz dicampur aduk. Itu rekayasa orang Yahudi Nasrani yang dibantu penuh oleh orang Syiah Rafidah. Naudzubillah min dzalik. Ulangi saya baca. Wa may yutillah wa rasulah fi wilad al-kana anu ni kana bekas sudah. Dalam hadis gak mancep jelas. Lah gak mancep. Faqad faza mim badihi. Faqad faza fauzan azim. Juga usul kafi halaman 200 widak luru. Padahal Allah Ta'ala sudah menjamin tentang kemurnian Al-Quran. Bagaimana doa Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhu. Faqala fi ad-dukhra la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Siapa batil? Siapa wal batil? Iblis bisa. Jadi kalau ada Quran yang tidak sama dengan asli mah, oh itu kecampuran iblis. Jelas kecampuran iblis. Tidak ada kemurnian dari hati, tidak ada. Huwa iblis. Dikit dan kita pasir loh dikit. Kola. Fanzalahullahu. Summa hafizahu. Allah Ta'ala senur Al-Quran. Juga Allah Ta'ala yang menjaga. Fala yastati'u. Iblisu ayyazidafihi. Batilan malayung kisu biuhakon. Dikurangi ga iso, ditambahi ga iso. Murni songkok penjagaan Allah Ta'ala. Kita wajib percaya. Semoga-moga orang-orang siaiku tobato. Wong Quran kau yang mulut dihaca aja gak ngertaruan. Ya Allah susah pak. Susah temenan ini. Monggo para bapak go. Termasuk Ul Al-Fakir Nur Kholis. Mari kita baca. Perlu nih. Supaya tambah kuat iman kita. Tambah kuat keyakinan. Lan angsar rahmat Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza ta'ayyatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkal. Cuma cara Quran sing asli lho iki, gak tambah lho, lek tambah tak gak karo-karo sampean kali kula. Nek dibilang ndak. Sing asli, kanca-kanca Rabido si A, sing asli. Mari kita baca. Macam-macam nak dibilang ndak. Sejak dulu mereka itu moco kita tambahan, kok diceritakan. Wong bae karo kula tunggal. Syarofi dan punya kitab Quran si tambah itu orang itu saya tahu diri penting tapi Quran itu kata di Masya Allah Hamidahullah min dalika tafsir Ad-Dur Mansur. Ini kebohongan orang-orang Syarofi terhadap Allah. Ini tahu terang aten. Bagaimana lauk lawacau wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahi al-kadzib. Mereka berani berbohong pada Allah Ta'ala. Nah Allah Ta'ala menungso tambah Pak. Lah sekarang bohong mereka orang-orang Syarawido terhadap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ya iki lho gari penyakit. Rumono niku semak. Lah semak. Mandelok niku. Bagaimana kolan Nabi katanya ya kanjeng Nabi jauh dari ini lho niku hati-hati lho latus alu syi'atu aliyin yaumal qiyamah an shahiratin fala kabiratin. Allah ya Allah batu baddalu syai'atim fil hasanat. Besok dina kiamat menungsa dikumpul lo kabut kumpul teng masyar ditimbang diteliti dihisap ditakoni semua wis kecuali orang Syiah jare ini Syiah enggak langsung sarga enak ire bajur oleh ibadah jungkir wali oleh sembahyangan masjid jungkir wali iki gak takut-takutan wis iki jare iki lho niku lho banyak orang tertipu karena niki. Banyak orang ikut Syiah ya karena ini Pak. Percaya. Kalau percaya gak ngaji. Kalau percaya gak ngaji. Mari ulangi lagi. Latus alu. Tidak ditanya. Sapa Syi'atu aliyin pendukung alim Nabi Tawabi Allah. Yaumal kiamat sudah kiamat. Tidak ditanya tentang Ansohirotin songkot dosa gili wis bebasnya gak ada dosa konis gak ada dosa ini lala kabirotin gak ada gede gak ada wis langsung aja sargo bal tubat jalu bahkan sing elek gantinya api. Masya Allah eh nalar iku waras pak kayak-kayak wow, kayak-kayak pengen Allah Ta'ala gak adil. Sing iki diucuk-ucuk masalah hisab, sing iki takon iki ditimbang iki guys. Kok cenah teman karo si A. Lah. Dari sini banyak orang tertipu, Pak. Dari sini banyak orang terkecoh. Soale si A enak wis. Besok ana akhirat enak wis langsung surga. Tembamu ya. Tembamu surga itu. Ada malin iki. Napa niku? Hadis palsu lagi. La uazibu Allah Ta'ala niki berarti hadis kudsi. Allah Ta'ala kata Ta'ala la uazibu ahadan wala aliyan. Saya tidak akan menyiksa orang-orang yang fanatik, orang-orang sing apa jenenge ngangkat Ali Abi Thalib sebagai wali, sebagai khalifah. Aina Sony, senajan masalah aku, bapak Zino, bapak Nyolo, bapak Indo, bapak Wes, pokok ngambil alih sargo. Ya apa? Hukum gak ingin ingin ya apa? Gimana? Temenan iki. Jadi kalau ngeten ki sudah 8 tahun pengajian dengan aja aku niki hanya beritahu itulah kesesatan daripada orang-orang Syiah Rafidho. Sing elek digawe api, sing api gawe elek. Ceng temen jajak-jajak mau dibilang kali. Ulangi lagi. La uazibu aku gak bakal nyekso ahadan kepada seseorang wala alian sen mengangkat Ali bin Thalib sebagai khalifah. Wa in asoni senajan maksiat aku dari Allah Ta'ala. Ya Allah, ka'adim pangeran ini. Itu sepertinya. Dari itu komentar, fahtarro, maka terbujuklah. Biasa dengan ini hadis palsu. Sopo ba'dul juhal, hati-hati. Ojo sampai menjadi orang yang bodoh. Jadi orang yang pinter, ngaji om, orang main dosen, ngaji lah bundi-bundi. Pokok sama ini kok ilmu. Muka-muka ilmu sebab manfaat. Amin. Ya, muka-muka. Diridani Allah Ta'ala. Amin. Fahamu. Maka mereka menyangka. Fi audiyatul balal. Terjerumus pada lembah. Kesesatan. Jadi ini. Ya korang ngerti-ngerti ini kesesatan. Kak Jum'an. Kak Sembaya. Kadang-kadang kak poso. Masya Allah. Mut'ah kak mari-mari. Siapa putul bin Masya Allah. Ma'anu ta'ala padahal Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala Al-Quran sing asli. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sapa-sapa wong sing lakoni api elek ditutunno. Nek sing elek niki sapa-sapa sing lakoni seberat biji bayam, seberat semut cilik, saron engelek, ya akan tampak. Lain tampak diri siapa yang tampak dari ini? Dikika senajan zino, senajan muta, senajan minum, senajan tak sembahyang, bebas. Ada. Masya Allah. Bakat kadabu ala Nabi Mukhtar, maka mereka membohongkan kanjeng Nabi atas sabda beliau. Bakat kadabu ala Nabi, mereka berbuat bohong terhadap nakanya Nabi boten dongeten. Rasulullah tidak bertanggian, tapi gawe hadis palsu. Ngoten Pak, Masya Allah. Masya Allah. Baik Bapak, kalau begitu is sedioi mak adau ing panggonani ala nari minan nari soko neroko. Tadi hadisnya, tafsirnya Ad-Durul Mansur tafsir, ye. Juz 4 halaman 175. Monggo dipun ngali. Monggo dipun buktiaken. Tafsir Ad-Durul Mansur juz 4 halaman 175. Tentang sapa-sapa wong sing robah Allah Ta'ala, robah firman Allah Ta'ala, iblis. Monggo tempat. Tafsir Ad-Durul Mansur. Tadi kita tahu, hadis bahwa hadis palsu ada kitab Tuhfah Isnasariyah. Ya itu kita doang Syiah 12 imam sisi disingkitan sewu tahun tak metu-metu halaman 35. Iki para bapak para sedherek saya pengajian iki monggo kita teladani dawuhe Kanjeng Nabi sing sahih. Monggo kita laksanakan perintah Allah Ta'ala sing apik. Sing apik kita lampahi, sing elek kita tolak. Kita wajib cinta Allah Ta'ala dengan cara mengikuti Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sapa-sapa sing ngaku cinta Allah Ta'ala, ikutilah saya. Dawuh Kanjeng Nabi, ikuti cara. Selamat kon. Kanjeng Nabi dipalsu-palsu hadise. Allah Ta'ala dipalsu-palsu firmane Allah Ta'ala. Ya napa isane kita mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin. Jadi ngaku Allah Ta'ala cinta Allah Ta'ala tapi Qur'ane dipalsu-palsu. Ngaku cinta kanjeng Nabi hadise dipalsu. Itu namanya cinta sing bohong. Regane sekali lagi sampean ngaji. Tahun baru Islam mari kita tingkatkan ibadah kita, ngaji kita, jolek ilmu kita, nggih, sepatutnya dia dadi wong sing saleh, sing salehan, nggih muga-muga. Lajeng para bapak sedaya sesuai dalan apa jenenge niku rencana aswaja yang dipimpin oleh Habib Aqil Abdullah Khalil Sabah sediki insyaallah ya. Hari napa? Kenal ya. Nggih, Mas. Cara ini aja pengumuman dari Aswaja Bagil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dan undangan mengharap kehadiran kaum muslimin dan muslimat kota, warga kota Bangil dan sekitarnya dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Islam tahun 1434 Hijriah. Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, diantaranya 1. Pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. 2. Penyantunan terhadap 100 anak-anak yatim piatu. Yang 3. Pawai Ta'aruf yang insya Allah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 November tahun 2012 jam 5.40 waktu Indonesia Bagian Barat, ba'da salat subuh, tempat di Masjid Agung Bangil. Atas kehadiran dan partisipasinya dari kaum muslimin dan muslimat semuanya, kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Niki rupa-rupane pawai ta'aruf, insyaallah makin riah, makin meriah, makin riah. Sebab yang daftar ikut niku men berapa nih? 38 kelompok, 38 jamiah, mungkin lebih dari 1000. Rampene loro, ana carane, ana untone, ya, ana arek jenenge yatim, muga-muga arek yatim diikuti mak manis sing ayu-ayu, alhamdulillah. Lah arek yatim sapa yang arek cilik-cilik? Iso lemakne melok-melok ya. Telpoan nih. Alhamdulillah tujuan-tujuan ini. Kenapa cek-cek semangat tak? Cili-cili. Per anak berapa? Kira-kira. Anak 100, anak yatim, per anak 50.000. Waduh, kok sugih temen aswajar ya? Ikat kasih adu ya. Aku kok curiga, kok disoge ini? Wanya murni gak li sunnah jamaah kata Abu Khatir Ibn Ghanim. Alhamdulillah, karena ini semua partisipasi dari masyarakat Bangil. Karena beliau-beliau mereka-mereka menyadari bagaimana syiar Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Ala ahlu sunnah jamaah insyaAllah. Mungkin ini ada peningkatan nanti. InsyaAllah. Orang Al-Islam Jamaah akan menyelenggarakan umroh. Waduh, itu loh. Jika dia duit, diutangi, ditalangi. Berapa? 20 juta. Tak talangi. Tak boleh uai, ya. Mari, insya Allah gitu. Ada rencana gitu. Nah, kalau ada spanduk, umroh. Betul itu. Ah, ada rencana lagi, nikah masal. Jakartah, masya Allah, orang gelandangan. Meh, bujuk-bujukan tok. Di ini sebatnya, masya Allah, nikah. Buatan, sebatnya anak telu, mati lima, kita kan yopar itu. Untuk itu kita tampung. Kita nikahkan lagi dengan cara sah. Anak wali ini, saksi ini, ijab kabur, mas kawin. Wah, kembali kabur, masya Allah. Kembali kabur, itu perang-perang puluh tahun. Anak lima itu gak kawin, gak nikah belas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lihat ngeri caranya, ya apa? Di pangan habis siang ngono iku lho, kemut ae lho ngono lho kare. Banyak orang-orang gandang-gandang ya Allah, mek bojo-bojoan. Bojo-bojoan kata-kata iki. Pun nggih, monggo sareng-sareng tawasul. Ya Rasulullah salamun alik. Bi asyadi wa taraji ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyadi wa taraji adbataya jiratal alak ya uhailal judi wal karo alu baitil Al-Adifadak Al-Baytil Mustafa Turi Amanul zakiri syubihu bil anjumizu mislama qadja abi sunan ya rasul sallallahu salamun alaihi ya shani wa taraji ya rasul sallallahu salamun alaihi ya rab e ashani wa tarak afata ya jiratal zamin ya oailal judi wal karam wa safinul lilaja di idakil samin tufan likulli wa safinul lilaja di idakil samin tufan likulli le ada panjubia la taku kata wata simbillahi wasaini ya Rasulallah salamun alihi ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulallah salamun alihi ya Rabbi asyani wa taraji aswatayaji kotal alamin ya uailal judi wal Rabbi fawfana bi barqas wa dinal husana bi hurmat Rabbi fawfana bi barqas wa dinal husana bi hurmat wa amitna fi tariqat wa mu'afati minal fitan ya Rasulullah ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji Aswatayaji Rasulal ya uhailal judi wal qas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna kalafu ala fiha wal mu'afadat damituna Allahumma fa'anna fa'allamtana wa'allimna ma yafa'una Allahumma zidna ilman nafi'a wa amala mutakabala wa rizqan halal wa zirbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar wa adkhilna bi rahmatika ya azza wa jalla rabbal mustaqim ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah Ada yang kelupaan malam Kamis sampean ndonga akhir tahun. Nggih, kenapa enggak ini? Akhir tahun iki. Akhir tahun. Mungkin Kamis malam Jumat sampean ndonga awal tahun. Insyaallah mungkin kalau akan kopi gitu ya kan. Kaje ndukur nu maca ndonga akhir tahun. Sing ngandhap ndonga awal tahun. Berarti malam Kamis diwaca ndukur. Malam Jumat diwaca sini sore. Iki dengan berjanji aja, perjanjian aja, nggih. Lajeng kan saban poso tasu'a itu insyaallah jatuh pada hari Jumat tanggal 9 Muharram. Asyura insyaallah jatuh pada hari Sabtu. Poso gede gedayarani. Poso dino Asyura 10 Muharram. Songo tasu'a 10 Asyura poso. Ada dungo-dungo ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.